بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fai ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita akan masuk pada bab yang selanjutnya yang disebutkan dalam ma'alif alaihi rahmatullah, yaitu bab maja'a fin nushrah, bab penjelasan seputar an-nushrah. Sebagian di antara mereka para ulama, makna dari an-nushrah disebutkan oleh sebagian para ulama artinya adalah hilus sihri bisihri, menyembuhkan atau mengangkat satu sihir dengan sihir yang lain. Dan sebagian dari mereka para ulama mentafsirkan makna dari an-nushrah adalah hilus sihri anil mashur, mengangkat sihir dari seorang yang tersihir. Di dalam bab ini pembahasan yang sangat penting sebagai kelanjutan dari materi seputar sihir yang kemarin kita sebutkan, karena adanya hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar peringatan tentang masalah an-nushrah tersebut. Terlebih lagi disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama zaman al-musannif, di zaman beliau banyak masyarakat yang melakukan an-nushrah tersebut. Yani banyak di antara mereka yang tersihir, kemudian kerabatnya membawa keluarganya yang tersihir tersebut kepada penyihir yang lain, sehingga terjadilah yang terjadi, mereka mengangkat sihir tersebut melalui tangan penyihir yang lainnya. Nah, dan bahkan masalah yang seperti ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak kita jumpai adanya kisah-kisah mereka, orang-orang yang kerabatnya mengalami terkena sihir, terkena satu sihir, kemudian mereka membawanya ke para dukun, demikian pula para penyihir, harapannya agar bisa mengangkat sihir tersebut. Ditambah lagi adanya keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat satu sihir yang terkena seseorang kecuali juga seorang penyihir. Kalau misalnya ada seorang yang tersihir, maka tidak bisa menyembuhkan dirinya dari sihirnya tersebut kecuali melalui tangan penyihir yang lain. Sehingga dengan sebab inilah dibawakan bab ini seputar an-nushrah, agar berisikan tanbih, peringatan untuk kita seorang muslim agar memahami seputar masalah nushrah tersebut. Baik, kita bacakan hadis yang pertama. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anin nushrah, pernah ditanya oleh salah seorang seputar masalah an-nushrah, mengangkat sihir melalui tangan penyihir yang lain. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya min amali syaitan, itu termasuk dari perbuatannya syaitan. Itu termasuk dari apa? Perbuatannya syaitan. Kalimat hiya min amali syaitan, an-nushrah termasuk dari amalan syaitan, di dalamnya berisikan dalil haramnya nushrah tersebut. Tidak boleh bagi seorang muslim ketika dia ditenun, ketika dia diganggu oleh salah seorang dukun atau penyihir, untuk mengangkat dan menyembuhkan penyakitnya tersebut melalui tangan dukun ataukah penyihir yang lainnya. Nah, terlebih lagi terdapat keterangan yang kemarin kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mendatangi seorang dukun kemudian dia membenarkan, man ata'arrafan aw kahinan, peramal ataukah dukun, kemudian dia benarkan ucapannya, maka sungguh dia telah mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada keumuman makna hadis yang tadi kita sebutkan adalah dalam masalah an-nushrah. Ketika seorang melihat kerabatnya jatuh sakit, usut punya usut, sekalinya ada salah seorang yang diprediksi kuat oleh mereka bahwasanya dia yang mengganggunya, dia yang mensihirnya. Sering teriak-teriak, ya kan, sering merasakan kesakitan, bahkan sering kerasukan dan seterusnya. Maka falhasil akhirnya dia mendatangi seorang kahin, seorang dukun, seorang sahir, kemudian menanyakan kepada dirinya perihal kerabatnya tersebut. Kalau semisal dia hanya sekedar mendatangi seorang kahin, seorang dukun, hanya sekedar mendatangi saja, Nabi SAW menyebutkan tidak akan diterima darinya sholatnya selama 40 lailah, 40 malam. Kalau semisal dia benarkan, maka hukumannya jauh lebih berat. Dia mendustakan terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Sehingga pada kalimat hiya min amali syaitan, di dalamnya berisikan keterangan dan penjelasan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam al-Islam. Rawahu Ahmad bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad dengan sanad yang bagus, demikian pula oleh Imam Abu Dawud. Wa qala, dan dikatakan, su'ila Ahmadu anha faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Al-Imam Muhammad pernah ditanya tentang masalah an-nushrah, kemudian beliau mengatakan Ibnu Mas'ud menyebutkan yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membenci semua jenis-jenis an-nushrah. Ibnu Mas'ud beliau membenci semua jenis-jenis dari an-nushrah. Wa fil Bukhari an Qatadah, dalam riwayat Al-Bukhari dari Al-Imam Qatadah disebutkan, qultu libnil Musayyib, saya berkata kepada Ibn al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib alaihi rahmatullah, rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayahullu anhu aw yunshar. Ada salah seorang yang butuh seorang tabib untuk diobati. Au yukhadhu anhu imra'ati, ataukah wanitanya ataukah istrinya tersebut ada yang diganggu oleh penyihir. Ayu hallu anhu au yunshar, apakah boleh untuk kita hilangkan sihirnya darinya, ataukah kita lakukan pada wanita tersebut ataukah orang tersebut an-nushrah. Faqala, maka Ibn al-Musayyib menyebutkan, la ba'sa bihi, tidak mengapa yang demikian tersebut, innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Karena yang dimaukan pada amalan tersebut adalah ingin memberikan kesembuhan, kebaikan, maka sesuatu yang memberikan manfaat yang demikian tidak terlarang. Sehingga lihat bagaimana seakan-akan terjadi adanya dua keterangan yang berbeda. Yang pertama hadis Nabi SAW seputar masalah an-nushrah, beliau dengan tegas menyebutkan hiya min amali syaitan, itu termasuk dari amalan syaitan. Dan adanya salah seorang dari kalangan ulama yang menyebutkan bahwasanya yang demikian tidak mengapa selama memberikan manfaat, makanya demikian tidak ada larangannya di dalam al-Islam. Naam. Wa rawiya 'anil Hasan annahu qala la yahillu as-sihru illa sahir. Diriwayatkan dari Al-Imamul Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la yuhal atau la yuhallu as-sihru illa sahir. Tidak ada yang bisa mengangkat sihir yang menimpa seseorang melainkan dia adalah seorang penyihir. Tidak ada yang bisa mengangkat sihir dari seseorang melainkan dia adalah seorang penyihir. Sehingga dengan beberapa keterangan tersebut terdapat pembahasan dan keterangan yang cukup panjang dari kalangan mereka para al-ulama seputar masalah an-nushrah. Seputar masalah an-nushrah, apakah yang demikian adalah perbuatan yang dilarang secara mutlak di dalam Islam ataukah sesuatu yang dibolehkan ketika seorang dia terkena sihir, maka bolehkah kita menyembuhkan sihirnya tersebut ataukah kita diamkan begitu saja karena nusrah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sebelum kita sebutkan penjelasan dari kalangan mereka para ulama, di sini musannif menyebutkan perkataan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar macam-macam dari an-nusrah. Sehingga dengannya akan bisa memudahkan kita untuk memahami makna hadis, demikian pula penjelasan dari Sa'id Ibn al-Musayyib, demikian pula penjelasan dari sebagian di antara mereka para ulama. Berkata Imam Ibn al-Qayyim, an-nushratu hillu sihri anil mashur. Yang dimaksud dengan nushrah adalah mengangkat sihir dari seseorang yang tersihir dengan bentuk apa saja. Sihir diangkat dari seorang yang tersihir dengan cara apa saja, itu adalah termasuk dari makna an-nushrah. Wahiyya nau'ani, dan itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduma, yang pertama, hillun bisihrin mislahu, dia mengangkat dengan sihir yang semisal dengannya. Berarti yang dia datangkan untuk menyembuhkan seorang yang tersihir tersebut adalah dari kalangan penyihir, dari kalangan dukun. Dia meminta kepada sang penyihir, demikian pula dukun tersebut, agar mengangkat sihir dari kerabatnya tersebut. Nah, huwa alladhi min amali syaitan, inilah yang termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya yang demikian termasuk dari amalannya syaitan. Karena kemarin kita sebutkan bahwasanya para penyihir, para dukun, tidaklah mereka menyihir atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sihirnya melainkan mereka meminta bantuan kepada asyaitan, sehingga jadilah mereka sebagai para wali-wali syaitan. Nah, wa alaihi yuhmalu qaulul hasan, maka dibawakanlah ke makna ini perkataan dari al-imamul Hasan al-Basri yang menyebutkan bahwasanya an-nushrah adalah termasuk perkara yang tidaklah mengangkatnya melainkan seorang penyihir dan dilarang di dalam al-Islam. Naam. Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu amaluhu anil mashur. Sehingga nantinya seorang yang melakukan nushrah ini dengan seorang yang dinushrahi oleh dirinya diharuskan untuk melakukan ritual-ritual mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa saja yang diinginkan oleh syaitan tersebut agar supaya fayubtilu amalahu 'anil mashhur, bisa membatalkan amalannya dari seorang yang tersihir tersebut, agar supaya sihirnya tersebut bisa terbatalkan, agar supaya dia bisa disembuhkan dari sihirnya. Maka sang penyihir ataukah sang dukun, demikian pula seorang yang hendak disembuhkan tersebut, harus melakukan ritual-ritual yang mendekatkan diri kepada syaitan untuk terwujudnya apa yang mereka inginkan. Inilah yang dimaksud di dalam hadis, huwa atau hiya min amali asyaitan. Wathani, kemudian jenis nushro yang kedua, an-nushratu birruqyati wa ta'awudat wal adwiyah wad da'awat al mubahah fahadha jaizun. An-nushrah yang kedua adalah an-nushrah yang dilakukan dengan seseorang meruqyahnya, membacakan kepada dirinya Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa ta'awudzat, demikian pula membaca kepada orang yang tersihir tersebut at-ta'awudzat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Wal adwiyah, demikian pula disertai dengan obat-obatan yang bermanfaat untuknya. Wa da'awat, demikian pula doa-doa yang mubah. Fahadha jaizun, maka yang seperti ini adalah perkara yang dibolehkan. Nah, sehingga ada dua macam jenis dari amalan nushro tersebut. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Al-muhim, dari beberapa keterangan tersebut nampak jelas di sisi kita bahwasanya yang dimaksud oleh musannif dalam bab an-nushra di sini adalah jenis yang pertama, berisikan larangan untuk kemudian seorang muslim mengangkat sihir dari kerabatnya melalui tukang tenun yang lain ataukah penyihir yang lainnya, harapannya agar supaya bisa segera mendapatkan kesembuhan dari sihirnya. Naam. Di sini kita akan menyebutkan beberapa penjelasan dari kalangan mereka para al-ulama, di antaranya kita akan nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan wal muslimuna wa in tanaza'u fi jawazit tadawi bil muharramat. Mereka para ulama walaupun berselisih terkait hukum bolehnya seseorang mengambil obat dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kal maitati wal khinzir, seperti menjadikan bangkai menjadi obat atas penyakitnya, ataukah bahkan daging babi dijadikan obat untuk penyakitnya. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait bolehnya. فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك والشرك لا يجوز التداوي به بحال. Namun tidak ada perselisihan di antara mereka para ulama bahwasanya pada perbuatan kekufuran dan kesyirikan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjadikannya sebagai pengobatan dalam kondisi bagaimana saja. Orang sakit ingin disembuhkan penyakitnya namun melalui ritual syirik, ini adalah perkara yang dilarang dan tidak dibenarkan di dalam Islam, bahkan sepakat para ulama terkait keharamannya. Ataukah seseorang dia terkena sihir, kemudian seorang berupaya untuk kemudian menyembuhkannya, namun ternyata di antara syaratnya dia harus melakukan amalan-amalan kekufuran, maka tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut dengan alasan agar supaya dirinya bisa sembuh dari penyakitnya. Li'anna dzalika muharramun fi kulli halin. Karena perbuatan yang seperti ini kata Syekhul Islam adalah perbuatan yang diharamkan bagaimanapun keadaannya. Wa laisa hadza katakallum bihi 'inda al-ikrah. Hukum tentang masalah ini tidak sama dengan hukum seseorang mengucapkan kata syirik dan kata kafir dalam kondisi ikrah, terpaksa. Sehingga dibedakan antara seorang mengucapkan kalimat syirik, kalimat kufur dalam kondisi terpaksa, dengan seseorang menyembuhkan dirinya dari penyakit melalui perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Fa inna dzalika innama yajuzu idza kana qalbuhu mutmainnan bil iman. Yang demikian itu dibolehkan apabila syaratnya hatinya harus tenang dengan iman. Ini pada masalah mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan kekafiran dan kesyirikan. Namun dalam hal at-tadawi bil kufri wasyirki, berobat dengan perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan, sepakat para ulama terkait diharamkannya dan tidak dibolehkannya. Demikian pula penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau termasuk dari mufti di kerajaan As-Saudiyah sebelum Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Jadi setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian diangkatlah Syekh bin Baz sebagai gantinya. Naam. Dan Syekh bin Baz sendiri termasuk dari murid Syekh Muhammad bin Ibrahim tersebut. Tayib, di sini disebutkan qala ba'dul Hanabilah, dikatakan oleh sebagian dari mazhab ulama Al-Hanabilah, mereka berpendapat yajuzul hillu bisihrin lidharurah, boleh hukumnya seseorang mengangkat sihir dengan sihir yang lainnya disebabkan karena kondisi darurat. Ini ternyata terdapat keterangan dari sebagian mazhab Al-Hanabilah yang membolehkan hal tersebut, diangkatnya sihir dengan sihir yang lain. Naam. Wal qaulul akhar annahu la yahil, dan pendapat yang lain mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak dihalalkan. Wa hadza tsani huwa sahih, dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang benar. Bahkan Al-Imam Muhammad sendiri, beliau yang meriwayatkan hadis seputar masalah nusrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan hiya min amali syaitan. Nusrah termasuk dari amalan-amalan syaitan. Al-Imam Muhammad yang meriwayatkan hadis ini. Sehingga enggak mungkin beliau mengatakan bahwasanya an-nusrah adalah perkara yang dibolehkan di dalam al-Islam. Sehingga pendapat yang kedua dari mazhab Al-Hanabilah adalah pendapat yang benar. Was-sihru haramun wal kufru. Was-sihru haramun wa kufrun. Perbuatan sihir kata Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah perbuatan yang haram dan kufur hukumnya di dalam Islam. Afa yu'malu al-kufru litahya nufusu maridatin aw musabah? Apakah perbuatan kekafiran tersebut harus dikerjakan dalam rangka untuk memberikan kesembuhan, kehidupan bagi seseorang yang sakit atau tertimpa satu musibah? Jawabannya tentu tidak. Bahkan yang harus dilakukan oleh seorang muslim mengupayakan agar dia senantiasa istiqamah di atas tauhid sampai wafat, sampai ajal menjemputnya. La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurriqta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau melakukan kesyirikan sedikit pun walaupun engkau quti'ta, dimutilasi badannya. Ada seorang menangkapmu kemudian memutilasi anggota badanmu, memaksa engkau melakukan kesyirikan, Rasul mengatakan jangan lakukan. Sabar, karena sesungguhnya balasannya adalah al-jannah. Au hurriqta, bahkan walaupun engkau dibakar, dipaksa sampai akhirnya menyebabkan tubuhmu terbakar, Rasul mengatakan jangan melakukannya. Inilah yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Ammar bin Yasir ketika mereka diazab oleh orang-orang musyrikin, dipaksa untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran. Rasul mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini kita akan membawakan fatwa dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan la yajuzu ilaju sihri bisihri, tidak boleh seseorang dia mengobati sihir dengan sihir yang lain. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an an-nushra faqala hiya min 'amali syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seputar masalah an-nushra, beliau mengatakan hiya min 'amali syaitan, itu adalah termasuk dari perbuatannya syaitan. Wa an-nushra hiya hillu as-sihri bisihri, li'anna hillaha bisihri yatadhammanu da'watal jin wal isti'anata bihim. Yang dimaksud dengan an-nushrah adalah mengangkat sihir dengan sihir yang lain, dan ketika seseorang mengangkat sihir tersebut dengan menggunakan sihir yang lainnya, terkandung di dalamnya doa, permintaan, permohonan kepada al-jin dan meminta bantuan kepada bangsa jin tersebut, sehingga jadilah itu adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan beberapa penjelasan tersebut nampak jelas di sisi kita bahwasanya mengangkat sihir melalui praktek sihir, demikian pula perdukunan, adalah perkara yang sangat dilarang di dalam al-Islam. Bahkan Nabi menyebutkan tidak hanya disebutkan dengan perbuatan dosa atau perbuatan kabair, namun Rasul mengatakan hiya min amali syaitan, ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan asyaitan. Sehingga bila seseorang melihat kerabatnya tersihir ataukah diganggu oleh seorang penyihir ataukah seorang dukun, maka yang harus dia lakukan adalah mengangkat sihir tersebut melalui cara-cara yang mubah. Dan itu adalah cara yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan seseorang meruqyahnya. Dengan seorang apa? Meruqyahnya, membacakan kepada dirinya Al-Qur'anul Karim, at-ta'awudzat, yang dengannya insyaallah taala sihir tersebut akan disembuhkan dan terangkat dari orang yang mashhur yang tersihir tersebut. Nah, baik, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'idi seputar bab An-Nushrah. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa huwa hillus sihri 'anil mashhur. Yang dimaksud dengan An-Nushrah di sini adalah mengangkat sihir dari seorang yang tersihir. Dzakara fihi al-musannifu kalama Ibnu Al-Qayyim fi at-tafsili bainal ja'izi minhu wal mamnu' wa fihi kifayatun. Dan musannif di atas telah menyebutkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam menyebutkan perincian antara nushrah yang dibolehkan dan dilarang, maka penjelasan tersebut telah mencukupkan kita sehingga tidak perlu untuk kemudian beliau terangkan lagi, karena penjelasan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim sangat jelas untuk menyebutkan dan menggabungkan antara pendapat sebagian mereka yang menyebutkan itu adalah perkara yang dibolehkan dan pendapat sebagian mereka yang melarang nushrah tersebut. Nah, kita bacakan beberapa masalah dalam bab ini. Fihi masail al-ula an-nahyu 'anil nushrah. Di dalam bab ini kita bisa mendapatkan beberapa masalah. Masalah yang pertama, terdapat larangan dari perbuatan an-nushrah, sehingga jangan kemudian seseorang mendatangi para dukun ketika kerabatnya tersebut tersihir. Yang harus dia cari, yang harus dia upayakan untuk kemudian bisa dia datangkan mengobati kerabatnya yang dalam kondisi tersihir tersebut adalah seorang yang bisa meruqyahnya, membacakan kepada dirinya Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus dilakukan oleh dirinya. Sehingga inilah yang dibolehkan di dalam al-Islam, karena mengangkat sihir dengan sihir yang lain Ini termasuk dari amalan asyaitan. Atsaniyah, kemudian masalah yang kedua, al-farqu bainal manhiy anhu wal murakhas fihi mimma yazilu al-ishkal. Adanya perbedaan terkait larangan an-nushrah dan dibolehkannya an-nushrah yang dengannya seseorang akan terselamatkan dari kebimbangan dan kebingungan karena adanya pendapat dari sebagian di antara para salaf yang membolehkan nushrah tersebut. Sehingga yang dilarang adalah nushrah yang di dalamnya ada kesyirikan dan kekufuran, dan yang dibolehkan adalah perbuatan nushrah yang dilakukan oleh seseorang melalui ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Naam. Tayib, ini insyaallah taala yang bisa kita sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun bab yang setelahnya, yaitu bab seputar masalah atau tayur, kita akan bacakan pada kesempatan yang setelahnya biidznillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.